istri. Bukan ku tak sanggup menanggung derita ini, tapi si kecil tak tahan lapar. Tiada lagi yang dapat dijual, aku utang lagi. Seakan sudah